padaku. Aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, oh, maafkan aku yang tak sempurna dirimu. Usailah sudah, kisah yang tak sempurna untuk kita. Sampai kapanpun, sampai kapanpun.